إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan di dalam membaca kitabul ilmi karya Syekh Muhammad ibn Shalih Utsaimin rahimahullah. Masih berkenaan dengan fatwa hawlal ilm, fatwa-fatwa yang berkaitan dengan ilm. Dan kita masuk pada pertanyaan yang ke-94. Su'ila fadilatu syekh, hal min taujihin ila talabatil ilm. Sudah belum ini? Belum ya? Man indahul kitab? Sudah dibaca itu? 94, hal min taujihin ila talabatil ilm hatta yakunu du'atan. Ini belum dibaca ya. Baik. Haitsu innahum yahtajuna bi talabil ilmi wa anna yuzghiluhum 'anid da'wah. Ditanyakan kepada beliau rahimahullah, apakah ada nasihat, arahan kepada penuntut ilmu, para penuntut ilmu, untuk dia mengharuskan atau mereka mengharuskan menjadi da'i-da'i, di mana mereka berhujjah, itu orang-orang penuntut ilmu berhujjah, menuntut ilmu, mereka sedang menuntut ilmu, wa anna yusghiluhum, bahwa dakwah itu menyibukkan mereka dari menuntut ilmu. Fa ajaba fadilatuhu biqaulih, maka beliau menjawab, ad-da'watu allati takunu duna talabil ilmi la khaira fiha, bahwa dakwah yang kosong dari menuntut ilmu, maka tidak ada kebaikan di dalam dakwah tersebut. 6. Ya. Sehingga barakallahu fikum, bukanlah seorang dai itu lepas dari menuntut ilmu lah. Seorang dai di samping dia menuntut ilmu dan berdakwah. Dan para ulama, mereka masih menuntut ilmu. Apalagi kita, sekelas ya kita. 6. Maka dakwah yang kosong dari menuntut ilmu, tidak ada kebaikan di dalamnya. Karena ilmu merupakan modal di dalam seorang berdakwah. Baik yang lingkupnya, kecil atau lingkupnya besar, kepada keluarga atau kepada manusia secara umum. Bimakna annaha tufawwitu khairan katsira. Yang dimaksud atau maknanya bahwa tidak ada kebaikan yang di dalamnya, yaitu tufawwitu khairan katsira, akan luput kebaikan yang banyak. Wal wajibu ala talibul ilmi an yatlubal ilma ma'ad da'wati ila Allah. Yang wajib bagi seorang penuntut ilmu, dia menuntut ilmu dengan berdakwah ila Allah, diiringi dengan dakwah ila Allah. Mal mani'u li talibil ilmi idza ra'a syakhsan mu'ridan bil masjid alladhi yatlubu fihi al ilma an yad'uhu ila Allah azza wa jalla. Tidak ada penghalang bagi seorang penuntut ilmu jika dia melihat seorang dari kalangan penuntut ilmu tidak pergi ke masjid untuk dia mendakwai ilallah. Ayo ke masjid. Dan yang lain sebagainya. Ini dakwah ilallah. Sehingga dakwah ilallah jangan diartikan duduk di naam podium. Naam. Dan di depan orang banyak. Bukan. Naam. Mal mani idza kharaja ila suki liyaqdiya hawaijahu ayad'uwa ilallahi azza wa jalla fis suqi idza ra'a mu'aridan an dinillah. Maka tidak terhalang, tidak menghalangi engkau, tidak ada yang menghalangi engkau jika seorang penuntut ilmu keluar ke pasar untuk menunaikan, untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhannya, untuk dia berdakwah di dalam pasar ketika dia melihat orang yang berpaling dari agama Allah. Maka tidak terhalang bagi seorang penuntut ilmu yang keluar ke pasar untuk menunaikan kebutuhan-kebutuhannya, melengkapi kebutuhan-kebutuhannya untuk berdakwah di dalam pasar, tak kala melihat orang yang berpaling dari agama Allah. Mal mani'u idza kana bil madrasah wa ra'a min at-talabah man huwa mu'ridun ayad'uhu ila Allah wa ya'khudhu bi yadihi. Dan tidak ada penghalang bagi seorang yang berada di dalam lingkup pendidikan, sekolah, melihat seorang atau melihat para penuntut ilmu, di antara mereka ada yang berpaling dari na'am al-haq, untuk dia mendakwai ilallah dan mengambil tangannya untuk dia nasihati. Ini berdakwah. Lebih-lebih kita yang memiliki keluarga. Naam. Bisa berdakwah kepada istri-istri mereka dan anak-anaknya. Lakin al-muskilatu annal insana idza ra'a mukhalifan lahu bima'siyatin aw tarki amrin karahahu wasma azza minhu. Akan tapi yang menjadi masalah, yang kadang terjadi pada seseorang, jika dia melihat orang yang menyelisihi agama, baik berkaitan dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang atau meninggalkan perintah, maka karihahu, dia membencinya dan meninggalkan orang tersebut. Nah, ini yang kadang terjadi pada sebagian para penuntut ilmu. Melihat orang yang berbuat maksiat dan meninggalkan perintah kemudian dibiarkan. Padahal di dalam hadis, unsur akhaka zaliman au madluma. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolonglah saudaramu, baik kondisinya dia dalam keadaan berbuat zalim atau yang dizalimi. Nah, ini menunjukkan untuk menolong saudaranya di dalam kemaksiatan. Bukan ikut kemaksiatan, tetapi di enam, dinasihati untuk meninggalkan kemaksiatan. Ini termasuk dari bentuk menolong saudaranya. Wa aba'ada anhu, dan kebanyakan sebagian para penuntut ilmu yang jadi masalah, tak kala melihat seorang yang menyelisihi agama dengan berbuat maksiat dan meninggalkan perintah, yaitu dia menjauhi orang tersebut. Wa ya'isa min islahihi, dan berputus asa dari melakukan perbaikan kepada orang tersebut. Belum ada tahapan pertama sudah putus asa. Ini merupakan tindakan yang kurang tepat. Wallahu subhanahu wa ta'ala bayyana lana an nasbira wa an nahtasiba. Yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita untuk kita bersabar di dalam berdakwah, menyampaikan al-haq. Lebih-lebih, na'am, mereka adalah saudara-saudara kita. Semanhaj. Na'am. Wa an nahtasiba. Dan kita mengharapkan pahala dari apa yang kita lakukan. 6. Qala Allahu li nabiyyihi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Bersabarlah sebagaimana bersabarnya orang-orang yang telah diberikan keteguhan hati dari para rasul, dan janganlah engkau meminta disegerakan azab bagi mereka, orang-orang yang berbuat maksiat, yang berbuat melakukan enam penyelisihan terhadap agama. Jangan engkau minta disegerakan azab untuk mereka. Bisa jadi mereka masih ada harapan untuk Allah memberikan hidayah kepada mereka melalui kita. 6. Wal insanu yajibu alaihi ayasbira wa yahtasiba. Maka seorang wajib di dalam dia 6. Amar ma'ruf nahi mungkar atau berdakwah, untuk dia bersabar dan mengharap pahala. Walau ra'a fi nafsi syai'an au ala nafsi syai'an minal ghadadati falyaj'al dzalika fi dzatillahi azza wa jal. Seandainya dia melihat pada dirinya sesuatu kekurangan, atau melihat pada diri seorang sesuatu yang bisa merendahkan martabat orang tersebut, maka kembalikan hal tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Jangan diikuti apa yang dia lihat, lebih-lebih berkenaan dengan martabat manusia, harga diri manusia. Inna nabiyya alaihi salatu wassalam lama adamiyat usbu'uhu fil jihad. Sungguhnya Nabi alaihi salatu wasalam tak kala terluka pada jari jemarinya di dalam jihad, maka beliau mengatakan, hal anti illa usbu'u damiyat wa fi sabilillah ma lakiyat. Tidakkah engkau melainkan hanya jari jemari yang berdarah, dan di dalam jalan Allah apa yang kau dapatkan? Ini menunjukkan bahwa kondisi seseorang tak kala berdakwah penuh pengorbanan. Dan dibutuhkan kesabaran. Sehingga di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa jari jemari beliau sampai terluka dalam rangka fisabilillah, dan darah itu tidak berarti dibandingkan dakwah ilallah. Kemudian masuk pada pertanyaan yang berikutnya. Su'ila fadilatu syekh rahimahullah ta'ala, idza ijtahada al-'alimu fi mas'alatin minal masaili wa lam yusib al-hukma as-sahiha fi ma yahkumu 'alaih. Ditanyakan kepada fadilatu syekh rahimallahu ta'ala, jika seorang alim berijtihad di dalam suatu permasalahan dari masalah-masalah yang ada dan belum ijtihadnya belum benar di dalam menghukumi yang sah, yang benar, atau dia belum benar di dalam menghukumi suatu hukum, maka bagaimana kita menghukumi terhadap alim tersebut? Fa ajaba fadilatuhu qailan, maka beliau menjawab, al alimu idza ijtahada fi mas'alatin minal masaili qad yusibu wa qad yukhti'u. Seorang alim jika dia berijtihad di dalam suatu masalah, kadang dia benar dan kadang dia salah. Lama sabata min hadis Buraidah, sebagaimana yang telah datang dari hadis Buraidah radhiyallahu an, wa idza hasarta ahla hisanin fa araduka an tunzilahum ala hukmillah falat tunzilhum ala hukmillah wala anzilhum ala hukmika fa innaka la tadri atusibu fihim hukmallahi amla. Jika telah tertetapkan dari hadis Buraidah radhiyallahu anhu, jika engkau mengepung para penduduk yang telah memiliki banteng, benteng-benteng yang kokoh, maka orang-orang memintamu untuk agar engkau menurunkan pada mereka suatu hukum Allah, maka janganlah engkau turunkan pada mereka hukum-hukum Allah. Jangan berikan kepada mereka hukum-hukum Allah. Dan berikanlah kepada mereka hukummu, yaitu ijtihadmu. Maka sungguhnya engkau tidak mengetahui atusibu fihim, apakah engkau benar di dalam memberikan kepada mereka itu hukum yang sesuai dengan hukum Allah atau tidak. Ini rawahul Muslim, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ini menunjukkan bahwa ada majal, tempat bagi seorang alim berijtihad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hakama al-hakimu fajtahada fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahidun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hakim menghukumi. Fajtahada, dan dia berijtihad. Fa asaba falahu ajran. Maka jika hakim tersebut di dalam menghukumi dia berijtihad dan benar ijtihadnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Dan jika dia salah di dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan satu pahala. Muttafaqun alai, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa alaihi fahal naqul, di atas hadis tersebut kita katakan innal mujtahida musibun walau akhta. Kita katakan bahwa seorang mujtahid itu pasti benar walaupun dia salah. Ini pertanyaannya. Pertanyaan yang timbul dari hadis yang disebutkan. Maka jawabannya kila kullu mujtahidin musibun. Ya, pendapat yang pertama dari pertanyaan tadi, apakah setiap mujtahid itu benar walaupun dia salah? Maka pendapat yang pertama, setiap mujtahid musibun. Ini benar. Ini pendapat yang pertama. Wakila, pendapat yang kedua, laisa kullu mujtahidin musiban. Pendapat yang kedua, tidak setiap mujtahid itu benar. Wakila, pendapat yang ketiga, kullu mujtahidin musibun fil furu'i dunal usul hadaran min an nusawwiba ahlal bid'ah fi babil usul. Pendapat yang ketiga, setiap mujtahid itu benar pada perkara-perkara furu', cabang. Nah, bukan perkara usul. Bukan masalah usul, dasar dari Islam. Hadaran, dalam rangka untuk berhati-hati untuk kita membenarkan ahlul bid'ah di dalam perkara usul. Wasahih, pendapat yang benar menurut beliau rahimahullah, anna kulla mujtahidin musibun min haisu ijtihadi. Amma min haisu muwafaqatihi lil haq fa inna yukhti'u wa yusib. Nah, ini pendapat pertengahan yang beliau sebutkan. Bahwa setiap mujtahid itu benar. Setiap mujtahid itu benar ditinjau dari sisi ijtihadnya. Ini benar. Adapun dari sisi mencocokinya dia terhadap al-haq ijtihad tersebut, fa inna yukhti wa yusib. Maka seorang mujtahid itu kadang yukhti wa yusib. Dia salah dan kadang dia benar. Naam, kalau dari segi ijtihadnya benar. Naam. Setiap mujtahid itu benar, tetapi dari sisi mencocoki kebenaran, maka ini yang menjadi permasalahannya. Kadang dia salah dan kadang dia benar. Sehingga tidak mutlak. Naam, orang mujtahid itu musib. Wa yadullu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yang ditunjukkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajtahada fa asaba wajtahada fa akhta. Maka dia berijtihad fa asaba, kadang benar, wajtahada, dan kadang dia berijtihad fa akhta, kadang dia salah. Fahada wadihun fi taqsimil mujtahidin ila mukhti'in wa musibin. Maka ini merupakan suatu yang jelas pada pembagian para mujtahid. Ila mukhti', kepada kadang dia salah, wa musib, kadang dia benar. Nah, ini dalilnya yang ditinjau dari sisi apa? Al-mufaqah. Al-muwafaqatihi lil haq, yang mencocokinya dia terhadap kebenaran. Kadang dia salah, kadang dia benar. Wa zahirul hadis wa nususi annahu syamilun lil furu'i wal usul. Dan zahir hadis ini dan nas-nas yang ada bahwa syamilun lil furu', pendapat itu ijtihadnya itu mencakup dari perkara furu' cabang wal usul dan dari perkara al usul. Haitsu dallat tilka nususu ala anna Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha. Ditinjau dari dalil-dalil yang ditunjukkan oleh nas-nas yang ada bahwa Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Lakinnal khata'a al-mukhalifu li-ijma' as-salaf. Akan tetapi kesalahannya adalah orang yang menyelisihi li-ijma'is salaf, yang telah na'am ijtima' atau ijma' as-salaf. Para salaf telah na'am ijma' alai terhadap perkara tersebut. Maka ini perbuatan yang salah, khata'un, walau kana minal mujtahidin, walaupun dia dari orang-orang mujtahidin, orang yang pantas untuk berijtihad. Kalau dia menyelisihi ijma' para ulama, para salaf, maka ijtihadnya salah. Li'annahu la yumkin ay yakuna musiban was-salafu ghairu musibin sawa'an fi 'ilmil usul aw wil furu'. Tidak mungkin orang yang datang berikutnya dia menjadi mujtahid musiban. Dia benar di dalam ijtihadnya dan as-salaf yang telah berijtima' atau afwan berijma' di dalam suatu perkara ghairu musibin, mereka tidak benar. Sama saja dari perkara ilmu usul atau furu. Jadi menganggap ya yang ijma as-salaf tentang perkara cabang ataupun usul kemudian diselit datang kemudian penyelisian dari seorang alim atau al-mujtahid, maka penyelisihan ini ijtihadnya ini salah. Walaupun dalam permasalah al-furu cabang. Ala anna Syekhul Islam Ibn Taymiyah wa Ibn Al-Qayyim angkara taqsim ad-din ila usulin wa furu'in. Bahwa Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan Ibn Al-Qayyim mengingkari pembagian agama kepada usul dan furu'. Ibn Taymiyah dan Ibn Al-Qayyim mereka mengingkari pembagian agama, ada yang usul, ada yang furu'. Beliau mengingkari. Ya, karena beliau meyakini bahwa semua di dalam agama itu masalah al-usul semuanya. Wa qala, dan keduanya berkata, inna hadha taqsima muhdasun ba'da asri sahabah. Bahwa pembagian ini perkara yang baru setelah naam zamannya para sahabat. Walihada najidu al-qailina bihada taqsim yulhikuna syai'an min akbari usulid-din wa bil furu'. Maka dengan ini kita mendapatkan orang-orang yang berkata tentang pembagian ini. Mereka yulhikuna syai'an, mengikutkan sesuatu dari usul agama yang paling besar kepada furu'. Usul agama yang paling besar dimasukkan kepada furu'. Karena ada pembagian tersebut. Sehingga yang usul itu jadikan furu'. Mislu as-shalah, seperti salat. Wa hiya ruknun min arkanil Islam. Dia rukun dari rukun-rukun Islam. Wa yukhrijuna asya'a fil akidah. Dan mereka mengeluarkan sesuatu di dalam akidah. Ya, mengeluarkan sesuatu tersebut yang yaitu contohnya sholat itu di dalam akidah. Ikhtalafa fiha salaf, yang para as-salaf berselisih di dalamnya. Yaquluna, mereka mengatakan innaha minal furu', bahwa permasalahan yang ada di dalam atau perkara sholat itu adalah masalah al-furu', masalah cabang. Ya, mereka mengatakan bahwa sholat adalah masalah cabang. Li'annaha laisat minal akidah. Sholat itu bukan dari akidah. Walakin far'un min furu'iha. Akan tapi cabang dari cabang-cabang na'am syariat ini. Atau cabang dari cabang-cabang akidah. Dia buang dibuat cabang dari akidah. Wa nahnu naqul, kita katakan in aradtum bil usul maka na akidatan fa kulluddin usul. Jika engkau inginkan terhadap suatu usul itu hanya pada berkaitan dengan akidah, maka setiap agama itu usul. Li'annal ibadatil maliyata awil badaniyata la yumkinu an tata'abbada lillah biha illa an ta'takida anha masru'atun. Kenapa beliau mengatakan bahwa setiap agama itu usul? Karena ibadah-ibadah baik-baik berkenaan harta atau badaniyah, maliyah berkaitan dengan zakat atau yang lainnya, al-badaniyah berkenaan dengan sholat dan apa-apa yang seorang beribadah dengan anggota badan, tidak mungkin tata'abbada lillah biha, engkau beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah tersebut, kecuali engkau meyakini bahwa ibadah-ibadah itu masru'ah, disyariatkan. Fahada akidatun sabiqatun alal amal. Maka ini adalah akidah yang mendahului dari amalan. Jadi, apa yang berkaitan dilakukan oleh anggota badan dan yang lainnya, ini akidah. Walau lam ta'takid dzalika lam yasih ta'abbuduka lillahi biha. Seandainya engkau tidak meyakini hal tersebut, yaitu bahwa ibadah itu disyariatkan, maka tidak benar ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassahih, dan yang benar, anna babal ijtihad maftuhun fima summiya bil usul abil furu. Tadi kata perkataan masih perkataan Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim rahimahumallah. Sekarang beliau mengambil pendapat yang di tengah-tengah lagi. Ibnu Utsaimin rahimahullah mengambil pendapat yang benar, kata beliau, anna babal ijtihad maftuhun, bahwa pintu ijtihad itu terbuka, fima summiya bil usul, baik penamaannya usul atau al-furu' cabang. Baik yang sifatnya usul atau al-furu' cabang. Lakin ma kharaja an manhajis salafi falaysa bimakbulin mutlaqa. Akan tetapi, ma kharaja tidak keluar dari apa yang telah disepakati oleh manhaj as-salaf. Falaysa bimakbulin mutlaqa. Afan atau makharaja, apa-apa yang keluar, artinya apa-apa yang keluar dari manhaj salaf, maka ijtihad tersebut tidak diterima secara mutlak. Ya, apa-apa yang keluar dari manhaj salaf, maka ijtihadnya tidak diterima secara mutlak. Sehingga masih ada al-majal. Kalau di dalam masalah usul, na'am, baik yang usul atau furu', selama tadi perkataan beliau Ibnu Utsaimin rahimahullah, selama as-salaf telah ijma' alai, na'am, kemudian ada orang yang datang berikutnya menyelisihi dari ijma', maka ijtihad tersebut salah. Nah, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Naqtai bihadal qadar. Subhanahu bihamdik. Asyadu ala ilahi la anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.